sehingga dia memohon dan berdoa kepada perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara tersebut. Perbuatan seperti ini kufrun ijma'an, kufur secara ijma'. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Kita beliau, hadza naw'un minan naqidil awwal. Pembatal keislaman yang kedua ini yang disebutkan oleh penulis, ini salah satu jenis dari jenis pembatal keislaman yang pertama. Apa pembatal keislaman yang pertama? Kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jal, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Jenis yang kedua ini, pembatal keislaman yang kedua ini juga adalah salah satu jenis dari kesyirikan. Wahuwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id. Itu orang yang mengambil atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Orang yang seperti ini dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Akan tetapi, kenapa beliau menyebutkan secara tersendiri, padahal ini adalah salah satu jenis kesyirikan yang mestinya sudah mencukupi pada pembatal keislaman yang pertama, karena mencakup seluruh macam dan jenis kesyirikan. Walakin asy-syaikha afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan likathrati wuqu'ih. Akan tetapi Syekh beliau mengkhususkan atau membahasnya secara tersendiri dan menjadikan jenis ini salah satu jenis pembatal keislaman, naw'an mustaqillan, jenis yang tersendiri, padahal sudah masuk dalam kategori kesyirikan sehingga masuk dalam kategori pembatal keislaman yang pertama. Tetapi Syekh beliau mengkhususkannya, membahasnya secara khusus dan menjadikannya sebagai satu jenis tersendiri, likathrati wuqu'i. Kenapa? Karena banyaknya orang yang terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini. Nah, sehingga dibahas dalam pembahasan tersendiri, dijadikan sebagai salah satu jenis yang naam tersendiri dari pembatal keislaman. Kalau secara umum sudah masuk dalam kategori kesyirikan pada pembatal keislaman yang pertama. Namun karena sebab banyaknya manusia terjatuh ke dalam perbuatan yang seperti ini, yaitu mengambil dan menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jal, yang kemudian dia harus memohon, meminta dan berdoa kepada perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara tersebut, banyaknya orang yang terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini, sehingga beliau menyendirikan dalam pembahasannya dan menjadikan salah satu jenis pembatal keislaman yang mustaqillan secara tersendiri. Li'anna hadza yaqa'u mimman yad'una al-Islam. Dan karena perbuatan seperti ini terjatuh ke dalamnya orang-orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim dari Muslimin, tetapi melakukan perbuatan seperti ini, menjadikan perantara, ya, menjadikan wasait antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak langsung berdoa kepada Allah. Ya. Dia berdoa ke kuburan yang dianggap wali. Ya. Wahai wali, sampaikan kepada Allah, ya, agar kami diberi keamanan dan seterusnya, agar kami dihilangkan dari berbagai macam mara bahaya, ya, menjadikan mayit tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Ya wali, beri aku syafaat, ya, meminta syafaat kepada mayit. Nah, maka inilah naam salah satu jenis kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal. Wa hadza katsirun 'indal kuburiyyin, dan ini banyak terjadi di kalangan kuburiyyin, orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, para penyembah kubur, banyak terjadi di kalangan mereka. Yataqarrabuna ilal wali liyashfa'a lahum 'indallah. Mereka mendekatkan diri kepada wali, wali yang sudah mati, yang mereka anggap sebagai wali. Liyashfa'a lahum 'indallah. Kenapa mereka mendekatkan diri kepada wali, berdoa kepada wali dan seterusnya? Tujuannya supaya wali tersebut bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Sehingga harus datang ke kuburan wali. Ya, supaya apa? Supaya wali ini nanti bisa memberi syafaat kepadanya di sisi Allah. Aw yusila hawaijahum ilallah bizakmihim. Atau tujuannya agar supaya wali ini, ya, yang dia berdoa di kuburan wali tersebut, ya, memuliakan kuburan tersebut, mengagung-agungkan kuburan tersebut dengan dia berdoa kepada wali tersebut yang sudah mati. Tujuannya juga agar supaya wali tersebut menyampaikan kebutuhan-kebutuhan serta keperluan-keperluan mereka kepada Allah. Bizakmihim, menurut pandangan mereka, ya. Menurut mereka, para wali ini yang sudah mati, ya, bisa menyampaikan hajat dan keperluannya kepada Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga dia berdoa, wahai wali, ya, sampaikan hajat kami kepada Allah, nah, dan seterusnya. Hadza ittikhadul wasail min dunillahi azza wa jal. Maka perbuatan ini adalah mengambil wasail, ya, perantara-perantara min dunillah, dari selain Allah azza wa jal. Yadbahu lahum, kemudian dia menyembelih sesembelihan untuk perantara-perantara tersebut. Wayanduru lahum, dan bernazar untuk perantara-perantara tersebut. Wayastaghitsu bihim, dan bahkan beristighosah kepada perantara-perantara tersebut. Mereka menyangka dengan menyembelih untuk wali, bernazar untuk wali, beristighosah kepada wali, maka nanti wali akan menyampaikan kebutuhan dan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menyangka bahwasanya wali tersebut nanti akan memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, padahal perbuatan yang mereka lakukan adalah kesyirikan kepada Allah. Wa yakul, tetapi dia berkata, hadza laisa bisyirk. Ini bukan kesyirikan, ya. Hada inna mahuwa tawassut. Ini hanya sekedar mengambil perantara. Ya. Kita ini banyak dosa. Ya. Nah, malu langsung kepada Allah. Ya. Gak bisa langsung kepada Allah, harus melalui perantara. Ya. Seperti kita, kalau mau hajat dan keperluan kepada raja, ya, harus melalui perantara. Maka dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Dia sangka Allah itu seperti raja yang harus, nah, ada perantara ketika mau meminta kepada Allah Azza wa Jal. Dia menyangka bahwasanya Allah tidak mendengar doanya, Allah tidak melihat perbuatannya, sehingga harus melalui perantara itu. Kemudian mereka beranggapan ini bukan syirik. Hadza laisa bisyirk, ini bukan kesyirikan. Innama hadza au hadza innama huwa tawassut, ini hanya sekedar na'am perantara saja. Talabu wasitatin wa syafa'atin tusiluni ilallah. Ini sekedar meminta perantara, ya, atau meminta syafaat, ya, yang akan dapat menyampaikan aku, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Dia menyangka bahwasannya perantara tersebut akan menyampaikan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Hadza rajulun shalih lahu makanatun indallah. Dia mengatakan ini orang soleh, ya. Ini wali, ya. Banyak karomahnya ketika masih hidup, ya. Sakti, ya, dan lain sebagainya, ya. Dia orang soleh, dia wali. Lahu makana indallah. Wali dan orang soleh itu punya kedudukan di sisi Allah, ya. Fa'ana ataqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribani ilallah. Maka aku, kata dia, mendekatkan diri kepada wali ini, ya, dengan nyembelih untuk kuburan wali atau bernazar untuk kuburan wali tersebut, ya, berdoa kepada kuburan wali tersebut. Aku mendekatkan diri kepada wali tersebut min ajli an yuqarribani ilallah, agar supaya wali tersebut atau orang soleh tersebut bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Hadihi hujjatuhu, ini hujjah dia. Hujjah orang yang menjadikan dan mengambil perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Ini hujjahnya. Tujuannya apa? Untuk agar supaya wali-wali ini, perantara-perantara ini bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Ini hujjahnya. Ini orang soleh, ini wali, ini karomahnya Masya Allah, ya. Nah, sampai-sampai kuburannya enggak pernah kosong dari peziarah. Dan seorang wali memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka aku ingin mendekatkan diri kepada wali tersebut. Aku berdoa kepada wali tersebut. Aku bernadar untuk wali tersebut dan seterusnya, supaya wali tersebut bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Ini hujah orang ini, ya. Hujahnya seorang yang musyrik ini. Wahya hujjatul musyrikinil al-musyrikinal awwalin. Padahal ini, hujah seperti ini, alasan seperti ini adalah hujahnya orang-orang musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin jahiliyah. Hujahnya seperti ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali, ya. Orang-orang yang menjadikan atau mengambil pelindung-pelindung atau wali-wali min dunihi dari selain Allah Azza wa Jal, ya, itu orang-orang yang Nah, menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Orang-orang ini, orang-orang musyrikin ini, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala itu illa kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali agar supaya berhala-berhala itu yang kami sembah dari selain Allah, mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Ini hujahnya orang-orang musyrikin jahiliyah seperti ini. Ketika mereka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal, berdoa kepada berhala, berdoa kepada kuburan orang soleh. Karena ada salah satu berhala yang besar ketika itu, berhala Lat, yaitu seorang soleh yang dermawan, yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang haji, kemudian ketika dia meninggal, diagung-agungkan kuburannya. Mereka beriktikaf di kuburan tersebut, berdoa di kuburan tersebut, dan seterusnya dari berbagai macam perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka orang-orang musyrikin awalin yang dahulu, ketika mereka berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada selain Allah ini, berhala-berhala ini, kecuali agar supaya berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya apa? Agar supaya mereka dekat dengan Allah, tapi dengan cara tadi, menyembah berhala, patungnya orang soleh, atau kuburannya orang soleh, dan seterusnya. Maka persis dengan hujah orang-orang kuburiyun pada zaman sekarang, orang-orang yang menyembah kubur pada zaman sekarang, ketika mereka dilarang untuk berdoa ke mayit, atau bernazar atau menyembelih untuk mayit dan seterusnya dari selain Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan, tidaklah kami melakukan ini kecuali agar supaya wali ini, orang soleh ini, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Allahul Musta'an. Persis seperti hujahnya orang-orang musyrikin awalin yang dahulu, dari kalangan musyrikin jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, maja'alnahum syuraka'a lillah. Kami tidak menjadikan mereka itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, tidak. Walakin ja'alnahum wasa'id yuqarribunana. Hanya saja kami menjadikan mereka itu sebagai perantara saja. Perantara yang akan dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Wallahu sammahu syirkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan perbuatan yang seperti ini dengan kesyirikan. Allah menyebut perbuatan seperti ini menjadikan wasa'id, mengambil perantara, antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Allah sebut yang seperti ini dengan syirkan, kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat menimpakan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, mereka itu, berhala-berhala itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya. Kul, maka katakan kepada mereka, ya Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, apakah kalian hendak memberitahu Allah tentang perkara yang Allah tidak ketahui di dunia, di langit dan di bumi? Ya. Jadi seolah-olah Allah enggak tahu, Allah enggak mendengar doa, sehingga harus melalui tadi perantara. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Allah sebut dengan kesyirikan. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari perbuatan kesyirikan mereka. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dengan kesyirikan. Ya. Orang yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya. Fasamahu syirikan, Allah sebut dengan kalimat syirik. Ya. Yang seperti ini adalah kesyirikan. Ma'a annahum yusammunahu tasyaffu'an, padahal mereka menyebutnya dengan tasyaffu'an, meminta syafaat. Nah, ini hanya sekedar perantara. Ya. Kami hanya meminta syafaat. Nah. Mereka menyebutnya dengan tasyaffu'an. Orang-orang musyrikin menyebutnya dengan tasyaffu'an. Jadi mereka menyembah berhala, menyembah kuburan orang soleh, ya, atau menyembah naam apa itu? Al-Uzza, ya. Nah. Lat, ya, dan seterusnya, ya, dari berbagai berhala-berhala yang disembah ketika itu, ya. Mereka menyebutnya dengan apa? Tasyaffu'an. Nah. Ini dalam rangka untuk mencari syafaat atau meminta syafaat. Ya. Agar wali ini bisa memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Mereka sebut dengan tasyaffu'an. Ya. Bukan kesyirikan. Orang-orang musyrikin tidak mengatakan ini kesyirikan. Tapi tasyafu'an, ini cara meminta syafaat. Nah. Tetapi Allah katakan apa? Ini syirkan, ini kesyirikan. Wa hadha huwal waqi', inilah yang terjadi. Ya. Mereka enggak mau ini dibilang kesyirikan. Ya. Ini tasyafu'an, ini tawassulan. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam lafad-lafad. Nah, yang memalingkan makna kesyirikan, ya, nah, ke makna yang lain, padahal hakikatnya adalah tetap kesyirikan. Karena Allah sebut yang seperti ini adalah syirikan. Dalam akhir ayat Allah katakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Hadza huwal waqi', inilah yang terjadi. Anna katsiran mimman yad'una al-islam, bahwasannya banyak orang yang mengaku Islam. Wa may yaf'alunahu ma'al kubur, ma'al kubur al-an, dan apa yang mereka lakukan, ya, nah, terhadap kuburan, ya, pada zaman sekarang, ya, yattakhiduna hawasa'id, mereka jadikan kuburan-kuburan tersebut, baik kuburan orang soleh atau kuburan wali atau yang lainnya, mereka jadikan sebagai wasa'id, perantara bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah, sehingga mereka terus menerus mengadakan ziarah rutin, ya. Terus memberikan persembahan, sedekah, infak dan seterusnya ke kuburan-kuburan tersebut, ya. Sampai di sana berdoa, meminta hajat dan keperluan di kuburan keramat tersebut, yang mereka anggap sebagai kuburan keramat, kuburan wali atau orang soleh atau yang semisalnya. Fahadihil mas'alatu khafiyat ala kathirin hatta min talabatil ilm. Dan masalah ini yang seperti ini, ya, ini tersamarkan, ya, terhadap banyak orang, tersamarkan atas banyak orang. Orang menganggapnya ini bukan kesyirikan. Orang menganggapnya ini sepele. Orang menganggapnya itu adalah tawasul yang benar atau cara meminta syafaat yang benar. Hatta min talabatil ilm. Sampai-sampai masalah seperti ini juga tersamarkan oleh sebagian para penuntut ilmu. Tersamarkan, bahkan banyak pondok-pondok pesantren sufi, yang mereka tidak mempermasalahkan hal yang seperti ini. Bahkan mereka melestarikan budaya yang seperti ini, budaya mengagung-agungkan kuburan dengan berdoa di kuburan tersebut dan seterusnya. Wahunaka ulama yudafi'una an haula. Bahkan di sana ada ulama yang mengaku ulama yang mereka membela para kuburiyin, membela para penyembah kubur. Bahkan menghasung, menghasung untuk menziarahi kubur wali ini wali itu, kemudian menghasung untuk berdoa di situ, meminta hajat dan keperluan di situ. Dan mereka menganggap itu hanya sekedar tasyafu'an atau tawassulan atau sekedar wasait perantara. Mereka tidak menganggap hal tersebut kesyirikan, padahal itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Karena inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masalah seperti ini tersamarkan atas kebanyakan orang, sampai sebagian para penuntut ilmu pun tersamarkan masalah ini atas mereka. Bahkan di sana ada yang mengaku ulama membela para penyembah kubur. Allahul Musta'an. Kemudian ketika bangkit para du'at, para juru dakwah tauhid, para da'i du'atul tauhid bangkit berdakwah meluruskan kesalahan-kesalahan fatal tersebut, melarang mereka dari melakukan kesyirikan. Kemudian mereka melontarkan tuduhan-tuduhan sesat kepada du'atul tauhid ahlus sunnah salafiyun, dengan menyematkan nama Wahabi dan yang semisalnya, bahkan mereka gencar di ceramah-ceramah mereka, di ceramah mereka di masjid, bahkan di khutbah Jumat, bahkan kesempatan bagi mereka di acara-acara bid'ah mereka, Isra Mi'rajnya, Maulid Nabawi dan seterusnya, mereka manfaatkan untuk menghantam ahlu sunnah salafiyun, memperingatkan kaum muslimin dari salafiyun, dari ahlu sunnah. Itu Wahabi, itu melarang kita ziarah kubur. Padahal kita gak melarang ziarah kubur, dusta dia. Kita menganjurkan ziarah kubur, tapi dengan cara yang sunnah, bukan dengan cara yang bid'ah dan bukan dengan cara kesyirikan seperti yang mereka lakukan. Tapi mereka tuduhannya mutlak. Salafiyun melarang solawatan, melarang ziarah kubur dan seterusnya. Padahal di mana kita melarang solawatan? Kita menganjurkan solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Nah. Allah dan para malaikat bersalawat atas nabinya. Ya. Maka bersalawatlah kalian atas nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari Jumat diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Nah. Bahkan sehabis azan kita bersalawat, ya. Dan seterusnya. Namun salawat yang kita lakukan adalah salawat yang syar'i, salawat yang sunnah. Ya. Nah, adapun yang kita larang, ya, adalah salawat-salawat yang bid'ah, salawat-salawat yang mengandung kesyirikan. Nah. Allahul Musta'an. Namun mereka, nah, mengucapkannya secara umum, ya, salafiyun melarang salawatan. Dan seterusnya. Ini yang tertanam, ya, di sebagian manusia. Ya. Maka ahlus sunnah salafiyun, ya, harus bersabar, ya, menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Ya. Nah, jangankan kita, ya, nabi saja, ya. Nah, yang mendapatkan wahyu, ya, banyak tantangan, rintangan, nah, musuh dan seterusnya yang menghalangi dakwah beliau, ya, apalagi kita, siapa kita, ya, nah, manusia yang lemah kita ini, ya, hanya berusaha sesuai dengan kemampuan, nah, hanya bisa menyampaikan, ya, dan seterusnya. Masalah yang seperti ini, ya, tersamarkan atas sebagian atau kebanyakan orang. Bahkan sebagian penuntut ilmu pun tersamarkan. Bahkan ada yang mengaku ulama membela, ya, orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur. Wa yaqulun, mereka berkata, hadza laisa bisyirk, ini bukan kesyirikan. Asyirku ibadatul asnam, kesyirikan itu adalah menyembah patung. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman, sedangkan mereka ini, ya, para kuburiyun ini, mereka tidak menyembah patung. Ya subhanallah. Maka syekh mengatakan, ya subhanallah, maha suci Allah. Nah. Taib. Ibadatul asnam nau'un min anwa'i syirik. Menyembah patung itu salah satu jenis dari jenis kesyirikan. Asyirku huwa ibadatu ghairillah. Dan kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Baik selain Allah ini patung atau kuburan atau wali atau malaikat atau nabi dan seterusnya. Kalau itu selain Allah kemudian diibadahi, disembah, maka itu kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ini kesyirikan yang jelas. Ya. Inilah kesyirikan, ibadatu ghairillah. Menyembah kepada selain Allah. Ya. Sama saja selain Allah ini adalah patung, batu, pohon, kuburan, ya. Nah, nabi atau wali dan seterusnya. Sawa'un kana sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan aw malakan minal malaika aw waliyan minal awliya aw salihan minas salihin, hada huwa syirk. Sama saja yang disembah itu dari selain Allah itu adalah patung atau pohon atau batu atau kuburan atau wali atau malaikat dari malaikat-malaikat yang ada atau wali dari wali-wali yang ada atau orang-orang soleh, ya, hada huwa syirk. Inilah kesyirikan. Walaysa syirku ibadatul asnam faqat, dan bukanlah kesyirikan itu hanya menyembah patung saja, bukan. Nah, tetapi banyak jenis kesyirikan, termasuk menyembah kuburan, mengagung-agungkan kuburan, menyembah wali dengan berdoa kepadanya dan bernadar untuknya dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk kesyirikan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah. Dari Syekh rahimahullahu taala, Syekh hafizahullahu taala membahas secara ringkas, ya, poin yang kedua ini. Karena poin yang kedua ini sudah masuk dalam kategori poin yang pertama sebenarnya. karena ini salah satu jenis kesyirikan. Namun beliau sendirikan karena banyaknya manusia yang terjatuh ke dalamnya. Dan insyaallah, nah pada pertemuan berikutnya akan kita sebutkan beberapa faedah-faedah penting tentang masalah ini, dari poin atau pembatal keislaman yang kedua ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.